الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan rukun-rukun ibadah haji, demikian pula hal-hal yang diwajibkan dalam pelaksanaan manasik haji. Lalu kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, faman taraka wajiban min hadhihi alwajibati amidan aw nasiyan, barang siapa yang meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan ini, apakah dia meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa, karena sengaja atau karena lupa, jabarahu bidam, maka hendaknya dia sempurnakan dengan membayar dam, karena dia melakukan kesalahan meninggalkan kewajiban. Seperti halnya kekeliruan di dalam sholat, maka ditutupi kekeliruan tersebut dengan sujud sahwi. Demikian pula halnya dalam ibadah haji, meninggalkan satu kewajiban tertutupi dengan membayar dam. Wasahha hajjuhu, dan haji yang dikerjakan sah, dia tidak perlu mengulangi. Lima thabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, berdasarkan yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman, barang siapa yang lupa dari satu amalan manasik hajinya, dia lupa sesuatu atau dia meninggalkannya, yakni meninggalkan dengan sengaja, maka hendaknya dia mengalirkan darah, yaitu membayar dam, menyembelih. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Dharqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan ini tsabit dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa ma siwa ma dzukira min al-a'mal fa huwa sunnah, dan apa yang selain yang disebutkan dari amalan-amalan setelah disebutkan yang rukun yang wajib, maka yang lainnya adalah sunnah. Dan sunnah-sunnah dalam menunaikan ibadah haji banyak sekali. Dan di sini beliau menyebutkan hal-hal yang terpenting yang seringkali dilakukan. Wa min ahammi hadhihi sunan, termasuk yang terpenting dari sunnah-sunnah ini, karena sunnah-sunnah dalam manasik haji banyak sekali, dan ini yang terpenting. Yang pertama, al-iqtisalu lil-ihram, mandi untuk memulai al-ihram. Dan ini hukumnya sunnah. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma' ulama dalam hal ini. Ibn al-Munzir mengatakan, ajma'a ahlul ilm ala anna al-ihrama jaizun bighairi iqtisal wa annahu ghairu wajib. Telah sepakat para ulama bahwa melakukan ihram tanpa disertai dengan mandi itu boleh. Dan mandi itu hukumnya tidak wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Zaid bin Thabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau telah mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, ya, yakni beliau akan mengganti pakaian dengan pakaian ihram, bersiap-siap untuk ihram, maka beliau mandi. Maka mandi untuk memulai ihram hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wattatayyub, dan memakai wangi-wangian. Wangi-wangian sebelum memasuki ihram diperbolehkan. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kuntu utayyib Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aku memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau akan memulai ihram, sebelum memulainya. Sebab setelah masuk ihram tidak boleh menyentuh wangi-wangian sama sekali. Jadi sebelum memulai ihram. Dan ketika beliau telah tahallul, sebelum melakukan tawaf al-ifadah pada tanggal 10. Maka ma'asyar alaikum warahmatullah, ini menunjukkan bahwa memakai wangi-wangian sebelum ihram sunnah. Namun hendaknya ketika seorang memakai wangi-wangian meletakkannya di tempat-tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan pakaian ihram. Sebab pakaian ihram tidak diperbolehkan tersentuh dengan wangi-wangian. Tidak diperbolehkan. Demikian pula halnya jika seorang ingin mencuci pakaiannya, maka sebaiknya dihindarkan dari deterjen yang mengandung wangi-wangian. Sebab pakaian ihram tidak diperbolehkan sama sekali tersentuh dengan wangi-wangian tersebut. Walubsu thawbaini abyadain, dan memakai pakaian putih, dua lembar pakaian putih. Ini juga sunnah. Kalau seorang memakai warna lain, silakan. Apabila memenuhi syarat. Namun secara kenyataan, saya belum pernah melihat ada yang memakai pakaian ihram selain warna putih. Secara kenyataan, saya belum pernah melihat seorang memakai pakaian ihram selain yang berwarna putih. Nah, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilbasu min libasikumul bayad fa innahu min khairi libasikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Itu adalah pakaian terbaik kalian. Dan kafanilah orang-orang meninggal di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Yang kedua, taklim al-adhafir wa akhdhu sya'ri al-anah wal-ibt wa qassu syarib wa ma yalzamu akhdahu. Menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan memangkas kumis, dan apa yang seharusnya diambil. Nah, ya, ini melakukan sunnah-sunnah fitrah. Melakukan sunnah-sunnah fitrah. Hadisnya hadis umum. Tidak ada hadis khusus yang menerangkan bahwa sebelum memulai ihram melakukan hal ini. Namun kembali kepada keumuman hadis, al-fitratu khamsun, sunnah-sunnah fitrah itu ada lima. Nah, dan tidak termasuk dalam hal ini apa yang dilakukan oleh sebahagian. Mereka mencukur jenggotnya. Ya. Dengan alasan bahwa sekalian dibersihkan. Menggunting kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, jenggot juga ikut dihabiskan. Maka ini tidak benar. Dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan a'ful liha wa qassus syawarib. Biarkanlah jenggot-jenggot kalian, pelihara dan pangkaslah kumis-kumis kalian. Maka tidak diperbolehkan seorang mengambil sedikit pun dari jenggotnya. Yang ketiga, tawaful qudum lil mufridi wal qarin. Melakukan tawaf al-qudum bagi orang yang melakukan haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad dan haji qiran. Nanti akan kita terangkan jenis-jenis manasik haji yang disyariatkan dalam Islam. Ada tiga. Tamattu', ifrad, dan qiran. Nah, kalau haji tamattu', seseorang melakukan dua manasik. Umrah dan haji. Secara tersendiri. Yang diperantarai dengan tahallul. Misalnya dia berangkat pada tanggal 2 Dzulhijjah untuk melakukan umrah. Maka dia berniat dan melafazkan labbaik Allahumma umratan. Lalu dia melakukan kegiatan umrah. Tawaf-tawaf umrah. Sa'i selesai. Setelah dia mencukur, maka dia tahallul. Kembali menjadi halal. Menunggu sampai tibanya waktu menunaikan ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah pada hari tarwiyah. Nah, baru dia mengulangi kembali memasuki amalan haji. Ini tamattu'. Adapun ifrad, ifrad menyendirikan haji tanpa umrah. Oleh karena itu dia tidak melakukan umrah. Namun dia hanya melakukan ibadah haji. Maka pada saat dia datang, dia cukup melakukan tawaf al-qudum. Ya, tawaf yang artinya tawaf kedatangan. Tawaf al-qudum. Dia tidak melakukan umrah. Lalu setelah itu menunggu hingga tiba waktu haji dalam keadaan dia tidak tahallul. Terus dengan pakaiannya sampai masuknya waktu haji. Lalu dia melanjutkan. Pada saat haji dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Karena dia hanya menunaikan ibadah haji. Yang ketiga qiran. Qiran amalannya sama seperti ifrad. Hanya bedaannya pada saat dia akan menunaikan ibadah haji, dia mengucapkan labbaika labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Jadi dia menggabungkan amalan haji dan umrah. Umrah dan haji. Umrah dan haji bersamaan. Nah, ketika dia datang, dia hanya melakukan tawaf al-qudum. Tidak ada umrah. Maka di sini beliau mengatakan bagi seorang yang melakukan haji ifrad dan qiran, ketika dia datang dianjurkan melakukan tawaf al-qudum. Yang keempat, ar-ramal fi thalathati al-ashwat al-ula min tawaf al-qudum. Melakukan ramal. Yang dimaksud ar-ramal yaitu berjalan lebih cepat namun tidak sampai lari. Berjalan lebih cepat namun tidak sampai lari. Ya, dengan mendekatkan antara satu langkah dengan langkah yang berikutnya. Jadi bukan langkah lari, tapi langkah yang dekat. Itu ramal. Dan ar-ramal dianjurkan pada tawaful qudum dan pada tawaful umrah. Pada tiga putaran pertama. Adapun pada tawaf al-ifadah maka tidak dianjurkan melakukan ar-ramal. Yang kelima al-ittiba' fi tawaful qudum. Ittiba' ini kaitannya dengan peletakan pakaian ihram. Yang dimaksud ittiba' pada tawaful qudum atau tawaful umrah, wa huwa ay yaj'ala wasata ar-ridai tahta atiqihi al-ayman. Dia menjadikan pertengahan selendangnya, yaitu pakaian atasnya, itu di bawah pundak sebelah kanan. Wa tarafaihi ala atiqihi al-aysar. Sedangkan dua ujung dari kain tersebut berada di pundaknya sebelah kiri. Jadi inti dari ittiba' ketika seorang memakai pakaian ihram, pundak sebelah kanan terbuka. Jadi kain ihram tersebut dilewatkan ke bawah, di bagian bawah ketiak. Ya, kemudian ujungnya diletakkan di pundak sebelah kiri. Jadi pundak sebelah kiri dalam keadaan tertutup, pundak sebelah kanan dalam keadaan terbuka. Ini disebut ittiba', dan ini juga sunnah. Dan khusus hanya dilakukan pada tawaf al-qudum atau tawaf al-umrah. Ya, tidak dianjurkan pada amalan yang lainnya. Tidak dianjurkan dilakukan pada saat sa'i. Bahkan ketika sholat tidak boleh melakukannya. Jadi hanya dilakukan pada saat tawaf al-qudum atau tawaf al-umrah. Bukan pada tawaf al-ifadah. Yang keenam, al-mabitu bi Mina lailata Arafah. Menginap di Mina pada malam Arafah. Yang dimaksud menginap di Mina ini, menginap di Mina pada tanggal atau pada malam tanggal 9 hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat menuju Mina itu pada hari Tarwiyah, pada tanggal 8 Dzulhijjah. Di waktu duha. Lalu beliau datang ke Mina dan mengerjakan salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya, dan salatul fajr. Dikerjakan tanpa dijama', tapi diqasar karena status mereka musafir. Jadi salat zuhur 2 rakaat pada waktunya, salatul asr 2 rakaat pada waktunya, salatul maghrib 3 rakaat pada waktunya, salatul isya 2 rakaat pada waktunya, salatul fajr 2 rakaat. Jadi mereka menginap di Mina, dan menginap di sini hukumnya sunnah. Kalau seorang meninggalkannya pun maka dia tidak berdosa, dia tidak meninggalkan kewajiban. Berbeda halnya dengan mabit, menginap di Mina pada hari-hari tasyrik. Itu wajib melakukannya pada dua hari. Pada dua hari pertama. Tanggal 11 dan tanggal 12. Adapun tanggal 13. Terserah. Siapa yang ingin menyempurnakan silakan. Siapa yang ingin meninggalkan Mina silakan. At-talbiyatu min hini al-ihram ila ramyi jamratil aqabah. Sunnah yang ketujuh, melakukan atau mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dimulai dari awal berihram sampai melontar jamratul aqabah. Jadi ketika seorang memulai ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, ketika mulai ihram maka di saat itulah dianjurkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diperbanyak. Dan terus dianjurkan pada tanggal 8, pada tanggal 9, dan pada tanggal 10 sebelum melontar jamratul aqabah. Ya, apabila dia telah melontar jamratul aqabah, maka tidak lagi ada talbiyah, tidak lagi dianjurkan bertalbiyah. Ya, yang dianjurkan hanya bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-jam'u bainal maghrib wal isya bi muzdalifah taqdiman. Menjama antara salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak taqdim yang dikerjakan di waktu maghrib. Dan ini secara praktek sulit, ya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa kepadatan kendaraan menyebabkan sulitnya untuk segera memasuki Muzdalifah. Seringnya terlambat. Seringnya kalaupun dijama itu di waktu isya. Tiba di Muzdalifah lalu menjama salat al-maghrib yang dijama dengan salatul isya. Untuk melakukannya jama taqdim satu hal yang sangat berat, ya. Satu hal yang sangat berat. Yang jelas seseorang begitu dia meninggalkan, begitu terbenamnya matahari di hari Arafah, dia segera meninggalkan Arafah dan tidak mengerjakan sholat maghrib dan isya di Arafah. Namun hendaknya dia mengerjakannya di Muzdalifah. Yang ke-9, al-wukufu bi Muzdalifah indal masyaril haram. Wukuf di Muzdalifah, di al-masyarul haram, min al-fajri, dimulai dari waktu fajar, ila syuruqi intayassar, hingga syuruq. Kalau yang dimaksud syuruq di sini adalah maksudnya waktu duha atau terbitnya matahari, maka ini tidak benar. Namun mungkin yang dimaksud asyuruq yaitu al-isfar jiddan, menunggu hingga cuaca terang, kondisi terang, tapi sebelum terbitnya matahari. Ini yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam hadis Jabir. Jadi setelah sholat subuh maka memperbanyak doa di al-mash'arul haram, memperbanyak doa di al-mash'ar al-haram, terus berdoa. Dan di Muzdalifah seluruhnya tempat untuk berdoa, silahkan, sampai sebelum terbitnya matahari, kondisi sudah cerah, terang, baru dia meninggalkan Muzdalifah. Wa illa fa Muzdalifatu kulluha mauqif. Kalau tidak memungkinkan di Al-Mash'arul Haram, maka seluruh daerah Muzdalifah adalah merupakan tempat berdoa. Saat itu juga merupakan saat terkabulnya doa seorang hamba. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, beberapa amalan-amalan sunnah yang dikerjakan pada saat manasik haji. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Ya, apa yang boleh sebutkan ini tidak menunjukkan batasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.